beradamu, dingin sikapmu kepadaku, sungguh aku tak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Hingga kini kau tetap saja tak mengatakan sebenarnya. Aku tak tahu kesalahan apa yang membuatmu benci. Gelisah aku di sini memikirkan dirimu menjauhiku. Ku tak tahu mengapa kau berubah kepada diriku. Ku mohon jangan lakukan, ku tak sanggup. Bila kau jauh dariku, maafkanlah. Bila aku bersalah, maafkan diriku. Oh.